الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فنبدينا أعزكم الله كتاب masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari, Kitabul At'imah, kitab tentang makanan. Qala rahimahullahu ta'ala, babu ma yaqulu idza faragha min ta'amihi, bab apa yang harus diucapkan ketika selesai kita memakan makanan. Subhanallah. Sekali lagi kita katakan dan terus kita katakan dan yakini bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita sangatlah sempurna dan menyeluruh untuk seluruh aspek-aspek kehidupan kita. Cuma kaum muslimin yang enggan untuk mempelajarinya sehingga mereka mencari yang lain. Wailah, dalam syariat kita begitu lengkap. Ma farratna fil kitabi min syai. Semuanya telah terbahas. Barakallahu fiikum. Bukan cuma sekedar makanan yang mana yang halal, mana yang haram, tapi cara memakannya, adab-adabnya. Barakallahu fiikum. Sudah lama kita membahas tentang masalah makanan ini. Mulai dari makan dengan tangan kanan, membaca basmalah, memakan dari yang paling dekat. Barakallahu fikum. Menggabung makanan dengan sifatnya yang bertolak belakang agar supaya menjadi netral. Nah, ini semuanya kita pelajari untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita. Makanan tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih. Kurangnya mendatangkan penyakit, lebihnya juga demikian mendatangkan penyakit. Sehingganya para atibba mengatakan kesehatan kalian ada pada sepenggal ayat, kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian agar supaya kalian tidak kekurangan gizi. Barakallahu fikum. Wala tusrifu, dan silahkan makan, cuman jangan berlebihan. Barakallahu fiik. Tidak boleh kurang, juga tidak boleh berlebih. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan apa yang hendaknya kita ucapkan begitu selesai kita makan makanan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan an Thawr, an Khalid bin Mi'dan atau Ma'dan, عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ طيب مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ما شاء الله. طيب إن مستنيا دي أجابكان الحمد لله الذي Alhamdulillahi kathiran tayyiban mubarakan fi ghair makfiin wala muwadda'in wala mustagnan anhu rabbuna. Masya Allah. Begitu selesai di sini, kana idza faragha ma'idatuhu, kalau tempat makan beliau sudah kosong. Ini menunjukkan bahwa makanan itu memang harus dihabiskan. Ketika kita memakan di suatu wadah, piring atau nampan, jangan dibiarkan tersisa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi keberkahan itu ada di akhir-akhir makanan. Kalau engkau tinggalkan, boleh jadi di situ keberkahannya. Sebagian orang sengaja-sengaja makan, apalagi di pesta-pesta. Sengaja-sengaja makan, barakallahu fikum. Diambil banyak-banyak. Ya sudah, kasih masuk satenya, kasih masuk macam-macam. Bumbum. Cuma dua kali, tiga kali di sendok, kelas. Diletakkan di bawah meja. La hawla wala quwata illa billah. Taib. Semestinya setiap orang mengambil makanan untuk dirinya sesuai dengan kecukupannya. Taib. Ambil secukupnya. Kalau yang masih mau tambah silahkan tambah. Bukan sesuatu yang dilarang. Taib. Ketimbang ambil memang banyak-banyak, setelah itu cuma dibuang. Tabdir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwanasyayatin." Temannya syaitan. Barakallahu fikum. Nasi satu biji saja tersisa tidak diperbolehkan, barakallahu fikum. Kasih habis memang. Baik. Dibersihkan itu piringnya. Kemudian dijilat itu apa? Jari jemari kita. Itu tuntunan manusia termulia di atas muka bumi ini. Barakallahu fikum. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang akhlaknya paling tinggi, yang Allah puji, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas budi pekerti yang sangat agung. Barakallahu fikum. Allah yang memuji nabinya. Menunjukkan bahwa membersihkan makan termasuk adab mulia. Pemuliaan, penghormatan, rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa makanan ini. Barakallahu fikum. Betapa banyak orang-orang dilewati oleh makanan ini sampai ke hadapan kita. Mulai dari ditanam oleh petaninya, dibawa ke penggilingan, diangkut ke mobil, dibawa ke pengumpul, pengumpul ke pasar, pasar ke pasar kecil, dari pasar kecil ke warung misalnya, sampai ke rumah kita. Pindah, pindah, pindah, sekian kali pindah. Rezekinya kita. Dan rezekinya orang-orang yang dilewati oleh beras ini. Karena setiap berpindah tangan, orang mengambil keuntungan. Masya Allah. Taib. Kalau Allah memberikan kepada kita, syukuri pemberiannya. Allah akan beri tambahan. Kalau kita tidak mensyukurinya, maka Allah akan cabut nikmat itu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijaga itu makan, disyukuri. Taib. Biasanya orang yang tidak mensyukurinya, dia belum pernah rasakan yang namanya kekurangan. Atau tidak tahu arti syukur yang sesungguhnya. Tapi ada juga orang yang kekurangan loh. Tetap begitu. Susah juga. Memang tabiatnya memang. Setiap makan ada saja sisa. Wallahualam, apakah ini dengan keyakinan? Yang diyakin entah apa keyakinannya. Sehingga setiap makan ada saja sisa di piringnya. Yang justru dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuntun kita untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Kita makan, begitu banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak makan pada saat itu. Sahih? Barakallahu fiik. Sekarang kenyang kita. Baik. Boleh jadi di kampung kita, tidak usah jauh-jauh, tidak usah di negeri Palestina yang mungkin lagi sekarang banyak orang menderita kelaparan. Barakallahu fiik, karena peperangan yang mereka hadapi. Semoga Allah SWT menolong mereka, kaum muslimin yang tertindas. Semoga Allah membantu mereka, menyelamatkan mereka. Barakallahu fiik. Baik, kita ini kita sudah kenyang. Kita sudah kenyang, maka kita dituntun untuk mengucapkan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang kelar makan, "Aduh, kenyang sadape." Pun dia gosok-gosok di pipuru. Anda diperintahkan untuk bersyukur. Semoga makanan yang apa namanya kita makan ini menjadi kekuatan untuk kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kita ucapkan adalah alhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sangat banyak. Gairah makfiin, kata Al-Habib di sini, fal makna gairu mardudin alaihi in'amuhu, yang tidak bisa ditolak pemberiannya. Barakallahu bikum. Taib. Ada juga yang mengatakan gairah makfiin, yakni segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak yang kita tidak mampu untuk membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan. Barakallahu bikum. Ada juga yang mengartikan bahwa segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya kita tidak butuh lagi kepada siapa-siapa kecuali hanya kepadanya. Yani bahwa Allah yang mencukupi hamba-hambanya. Barakallahu bik. Wala muwadda'in, tidak bisa ditinggalkan. Wala mustaghna'an, ini kita tidak bisa apa? Kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya kita ini tidak memiliki apa-apa dan Allah lah yang memberi. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas antumul fuqara, wahai sekalian manusia, kalian inilah yang fakir, yang miskin, yang butuh, yang tidak memiliki apa-apa. Kalian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya lagi maha terpuji. Gairum wadda'in, ini tidak bisa ditinggalkan nikmat-nikmatnya. Wala mustaghna'an anhu. Rabbuna. Rabbuna bukan Rabbana. Yani Rabbuna. Ini khabar untuk mubtada yang mahdhuf. Huwa Rabbuna. Bisa juga. An-nasr alal mamduh. Alal madh. Yani. Namdahu Rabbana, kita memuji Rabb kami. Alal hal, yani ala kulli hal, bisa rafa', bisa juga mansub sesuai dengan keadaannya dan takdir yang kita kehendaki. Baik, bisa nasab dengan posisi atau keadaan munada yang dipanggil ya Rabbana. Baik. Qala rahimahullahu taala, حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مر إذا رفع مائدته. Ini ketika makanannya ini nih, wadah-wadahnya sudah diangkat, sudah selesai dimakan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghaira makin wala makfurin. Waqala marra lakal hamdu rabbana ghaira makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan rabbana wa rabbuna. Alhamdulillah alladhi kafana, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencukupi kita. Wa arwana, yang telah meminum berikan minum kita. Rawi. Baik. Ghaira makfiin wala makfur. Baik. Yang semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mencukupi kita dan kita tidak mengkufurinya. Wa qala maratan lakal hamdu rabbana, segala puji bagi engkau wahai Rabb kami, ghaira makfin wala muwaddain wala mustagnan rabbana. Yani semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang mencukupi kebutuhan hamba-hambanya, yang tidak ditinggalkan, yang tidak bisa ditolak, yang kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, ini yang diucapkan barakallahu fiik. Walaupun di sana ada juga riwayatan-riwayatan doa yang lain setelah makan. Intinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala seusai kita makan. Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya ketika hamba tersebut setiap makan dia memuji, dan setiap minum dia memuji Allah Subhanallah. Allah tabaraka wa taala. Qala rahimallahu taala babul akli ma'al khadim. Bab makan bersama dengan pembantu. Kalau zaman dahulu budak. Yang ini sebagian orang mutrafin paling tidak mau. Pembantu-pembantu makan sendiri. Barakallahu fikum. Tidak boleh makan dengan keluarga. Tidak boleh diberi dari makanan itu. Subhanallah. Lah kita makan ya makan bersama dengan orang yang membantu kita, khadim kita. Kalau zaman dahulu khadim itu artinya apa? Budak. Pembantu. Qala rahimahullahu taala haddatsana Hafs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah an Muhammad wa ibn Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ata ahadakum khadimuhu maf'ul khadimun fa'il idza ata ahadakum khadimuhu, kalau datang kepada seorang pembantunya datang ke dia, barakallahu fikum, bi ta'amihi, dengan makanan yang sudah siap saji yang diolah dibuat sedemikian rupa oleh pembantu tadi, budak tadi, fa illam yajlisu ma'ahu falyunawilhu aklatan aw aklataini. Kalau dia tidak memanggil duduk bersama dengan dia makan di situ, maka hendaknya dia memberikan ambil berapa biji. Kalau itu ada sesuatu yang bisa dipisah-pisah, atau dia ambil satu piring atau berapa. Barakallahu fikum. Demikian. Barakallahu fikum. Syariat kita memberlakukan manusia. Barakallahu fikum. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling banyak duit, bukan yang paling tinggi kedudukan, bukan yang dia sebagai tuan, yang lainnya sebagai budak, bukan. Barakallahu. Untuk mencapai derajat takwa ini siapapun boleh, dan semua memiliki peluang yang sama. Orang kaya, orang miskin, orang yang sakit-sakitan, orang yang sehat terus-terusan. Barakallahu fikum. Semua laki perempuan memiliki apa? Peluang yang sama untuk mencapai gelar ini. Al-muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dia budak kemudian direndah dihinakan, enggak bisa. Boleh jadi dia lebih bertakwa dari tuannya. Lebih tinggi dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang tuannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau pembantunya sudah datang membawa nampan, membawa makanan yang sudah dimasak atau goreng atau macam-macam, maka fa illam yujlisu ma'ahu, kalau dia tidak mengajaknya duduk bersamanya untuk makan, menikmati makanan masakan itu, falyunawilhu, maka silakan dia menawarkan, menyodorkan, ambil dulu. Berapa biji, aklatan aw aklataini. Barakallahu fikum. Aw luqmatan aw luqmataini, yang jelas dia harus merasakan apa? Manis asinnya makanan itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Fa innahu waliyahrahu wa ilajahu. Karena dialah yang telah repot, barakallahu fikum. Karena dia yang telah repot makan, dia telah repot mengurusi makanan itu. Dia membersihkannya, dia menggorengnya, dia memanggangnya, dia memasaknya. Apalagi di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, orang masih pakai tungku, masih pakai api. Repot. Tidak sama seperti sekarang ini. Masa nasi tinggal resiko ketek, naik, kempece tetek. Sudah, colok sana. Tunggu kelar, masa langsung. Dulu tidak. Masa diaduk. Diperhatikan. Mendidihnya, tidak boleh ditinggal. Diaduk. Setelah itu apa? Ditutup rapat-rapat. Kemudian apa? Bara apinya dikecilkan. Apinya dimatikan, baranya diratakan supaya tidak terlalu panas. Sambil nunggu nanti, masya Allah, taib, enak. Tapi sekarang anak-anak tidak bisa lagi cerita kayak gini. Tinggal colok ke sana, pencet sana, tinggal tunggu matang. Barakallahu fiik. Nah, dulu masih pakai tungku. Masih batiup pakai bambu, barakallahu fikum. Batiup ke sana. Supaya menyala ini tungku. Bagaimana panasnya yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna waliya harra." Dia yang merasakan panasnya tungku api situ. Maka jangan dibiarkan dia ngiler-ngiler. Masya Allah. Demikianlah apa perlakuan seorang tuan terhadap budak di dalam Islam ini. Perhatikan baik-baik, di dalam Islam ini. Jadi bagaimana seorang tuan memperlakukan budaknya tidak seperti binatang diperlakukan. Hatta binatang pun kalau dia sebagai seorang muslim tuannya, maka dia tidak boleh menganiaya. Bukan berarti kalau kafir dia boleh saja menganiaya binatang, bukan. Barakallahu. Karena seorang muslim tahu dan paham bagaimana dia harus bersikap. Bagaimana dia harus berbuat. Masya Allah. Barakallahu. Bukan penjajahan, perbudakan ini. Sekali lagi kita ingatkan. Kenapa di dalam Islam ini dibolehkan perbudakan? Baik. Diizinkan dalam Islam ini perbudakan. Sebelum, jauh sebelum Islam datang, perbudakan sudah ada. Dengan berbagai macam bentuk modelnya. Perbudakan identik dengan apa? Penindasan. Penyiksaan. Identik dengan kekerasan. Itu di zaman dahulu kala. Dan orang-orang diperbudak sesuai dengan kondisinya masing-masing. Ada yang diserang, ada yang ditipu, ada yang di karena barakallahu fikum, karena kekurangan, karena miskin, akhirnya dia jual jadi budak anak-anaknya. Alhasil banyak cara di zaman dahulu kala orang diperbudak. Islam datang, perbudakan di stop. Stop, stop, enggak boleh sama sekali. Kecuali satu. Kecuali satu jalan seorang boleh diperbudak dalam Islam. Yani ketika orang kalah dalam peperangan dalam kondisi kafir dia ditawan. Paham barakallahu fikum? Ditawan dalam peperangan dalam kondisi kafir. Itu pun satu di antara beberapa kemungkinan. Pertama, dia dipenggal lehernya karena termasuk penjahat perang mungkin. Baik. Yang kedua, barakallahu fikum, tukar tawanan. Yang ketiga, dibebaskan cuma-cuma. Yang keempat, dimintai tebusan. Yang terakhir adalah diperbudak. Ini, barakallahu fikum. Ini. Yang terakhir, diperbudak. Lalu terus bagaimana setelah dia jadi, kenapa diperbolehkan diperbudak? Karena dia tidak mau memperbudak diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengizinkan orang-orang mukmin untuk memperbudak dia. Karena ini alasannya, maka ketika dia menjadi muslim, dia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi orang merdeka. Paham barakallahu fikum? Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'tiqha fa innaha mu'mina. Karena mukmin dia dibebaskan. Barakallahu fik. Jadi Islam mengiyakan yang namanya apa? Perbudakan, tapi tidak menumbuh kembangkannya. Karena di dalam Islam ini banyak jalan untuk orang merdeka. Banyak jalan untuk orang merdeka dari perbudakan. Baik. Ya mungkin ke barakallahu fikum kemurahan hati sang tuan akhirnya dia dimerdekakan. Atau mungkin sang tuan menganiaya sang budak, maka untuk kafarahnya dia harus membebaskan budak. Ada sekian pelanggaran-pelanggaran syari, hukumannya adalah membebaskan budak. Barakallahu fikum. Baik. Dan yang lainnya, pokoknya banyak jalan untuk setiap orang yang telah beriman merdeka dari perbudakan. Karena apa? Dia diperbudak karena kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Maka budak di dalam Islam ini bukan apa? Bukan penganiayaan. Bukan perendahan. Budak dan tuannya sama-sama memiliki peluang untuk menjadi orang yang bertakwa. Sama-sama memiliki peluang untuk masuk surga. Barakallahu fiik. Baik, sudah masuk waktu barakallahu. Lahu nasuna kullu bihamdika syarra. Anta astaghfiruka.